إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم كريا الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, as-salatu tujahal qabri, salat menghadap ke kuburan. Wa kana yanha anis salati tujahal qabri, adalah beliau melarang seseorang mengerjakan salat dengan menghadap ke kuburan. Fayaqulu, di mana beliau bersabda, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha, janganlah kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dalam permasalahan ini ada beberapa hal yang penting untuk kita terangkan kaitannya dengan salat menghadap ke kuburan atau salat di sisi kuburan atau salat di pekuburan. Ayuhal ikhwatu fillah, permasalahan yang pertama tentang solat menghadap ke kuburan tanpa ada penghalang antara dia dengan kuburan tersebut atau menjadikan kuburan itu sebagai sutrah, maka ini merupakan hal yang diharamkan dan bahkan dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ta'zimul kubur, pengagungan terhadap kuburan, merupakan sebab terbesar terjatuhnya kaum musyrikin terdahulu ke dalam fitnah kubur tersebut, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dimulai dari semenjak zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, sebagaimana yang diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika 5 orang yang saleh meninggal yang menyebabkan mereka merasa kehilangan, lalu mereka membuat patung-patung di sisi kuburan mereka hingga kemudian akhirnya mereka pun menyembahnya. Ketika mereka meninggalkan ilmu dan turun-temurun dari satu generasi menuju generasi yang berikutnya, mereka melalaikan ilmu sehingga mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga umat ini dan mewaspadai umat ini agar mereka tidak terjatuh ke dalam fitnah kubur. Bahkan pada awal-awal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat melarang umatnya untuk berziarah ke kuburan karena mengkhawatirkan umat ini terjatuh ke dalam perbuatan syirik melalui ta'zimul kubur, pengagungan terhadap kuburan. Lalu kemudian setelah itu beliau membolehkannya dan beliau mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum al akhirah. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Silakan kalian berziarah. Karena ziaratul kubur mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat kalian. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian membebaskan umatnya untuk menyikapi kuburan dengan sebebas-bebasnya. Ada aturan-aturan, ada batasan-batasannya. Termasuk diantaranya tidak menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah, solat dan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk tidak menjadikan rumah-rumah seperti kuburan. Tidak dibacakan padanya Al-Qur'an Karim, tidak ditegakkan padanya salat-salat sunnah. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah, salat-salat sunnah di rumah dan jangan menjadikannya seperti kuburan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum qubura fa inna syaitan yafirru min al-bait alladhi tuqra'u fi suratul baqarah. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari meninggalkan rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam juga mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang adalah mengerjakannya di rumah kecuali salat wajib. Tujuannya adalah menghidupkan rumah tersebut dengan ibadah, amalan-amalan yang mulia sehingga menyebabkan syaitan tidak menetapi rumah tersebut. Tidak seperti kuburan, tempatnya syaitan, tidak ditegakkan padanya salat. Oleh karena itu tidak diperbolehkan salat menghadap kuburan. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap ke kuburan, walaupun satu kuburan, dan jangan kalian duduk di atasnya. Sebagaimana tidak diperbolehkan pula seseorang salat di sisi kuburan, walaupun tidak tempat di depannya, tapi di sisinya, atau salat di pekuburan. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala secara ta'liq dalam kitab Salah, kata beliau bahwa satu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat Anas bin Malik beliau mengerjakan salat di sisi kuburan. Beliau mengerjakan salat di sisi kuburan. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan al-qabr al-qabr. Kuburan kuburan. Maksudnya jauhi kuburan. Jangan kamu salat di sisinya. Jangan kamu salat di dekatnya. Kuburan kuburan, kata Umar. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan kuburan kuburan, maka Anas bin Malik mengangkat kepalanya. Karena beliau mendengarkan Umar bin Khattab mengatakan al-qamar al-qamar, bulan bulan. Padahal Umar mengatakan kuburan, kuburan, al-qabr, al-qabr. Tapi Anas bin Malik mendengarnya al-qamar, al-qamar, bulan. Maksudnya hati-hati, bulan, bulan. Sampai beliau sempat melihat ke atas. Ada apa dengan bulan? Ada apa dengan bulan? Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innama aqulu al-qabr la tusalli ilaih." Saya mengatakan kuburan, bukan saya mengatakan al-qabr, bukan al-qamar. Saya mengatakan kuburan, bukan bulan. Jangan kamu salat menghadapnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam." Bahwa permukaan bumi seluruhnya masjid, yaitu boleh digunakan untuk salat di atasnya kecuali pekuburan dan kecuali kamar mandi. Diterangkan hadis ini oleh As-San'ani rahimahullah taala dalam Sublus Salam, kata beliau, "Wal haditsu dalilun ala anna al-ardha kullaha tasihhu fiha as-salatu ba'da al-maqbarah wa hiya allati tudfanu fiha al-mautah fala tasihhu fiha as-salah." Hadis ini merupakan dalil bahwa seluruh permukaan bumi sah, boleh digunakan untuk sholat di atasnya kecuali pekuburan. Apa yang dimaksud pekuburan? Yaitu yang dikuburkan padanya orang-orang mati. Jadi apabila sudah ditetapkan satu wilayah atau satu area sebagai pekuburan, kapan ada satu jenazah yang sudah dimakamkan dan ditanam di wilayah tersebut, maka area itu sudah menjadi makbarah, menjadi pekuburan, dan tidak diperbolehkan sholat di dalamnya walaupun dia berjauhan dari kuburan itu. Misalnya ada satu wilayah yang diperuntukkan sebagai pekuburan, luasnya seperti masjid ini, lalu ada satu jenazah yang telah dimakamkan tapi di ujung, ya, di ujung kiri. Apa salatnya, apa hukumnya seorang mengerjakan salat di ujung kanan dari pekuburan, jauh dari kuburan, tapi dia salat di pekuburan, dia salat di wilayah yang telah ditetapkan untuk dijadikan sebagai pekuburan, maka tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Wa hiya allati tudfanu fiha al-mauta, yaitu yang dikuburkan di sana orang-orang mati. Fala tasihhu fiha as-salatu, maka tidak sah salat di dalamnya. Wa dhahiruhu sawa'un kana 'ala al-qabri aw baina al-quburi, sama saja hukumnya dalam hal ini, apakah dia di atas kuburan atau berada di antara kuburan-kuburan. Wa sawa'un kana qabru mu'min aw qabru kafir, dan sama saja hukumnya apakah itu kuburan seorang mukmin muslim atau kuburan seorang yang kafir. Memang terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha tentang hukum seseorang salat di pekuburan. Apakah hukum salatnya sah sehingga dia tidak perlu mengulangi, atau hukumnya tidak sah, batil, disebabkan karena adanya larangan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kalangan para ulama mengatakan bahwa salatnya sah. Meskipun ada larangan, namun salatnya sah sehingga dia tidak perlu mengulangi. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Namun yang masyhur dalam mazhab Al-Imam Ahmad, dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas para pengikut mazhab Al-Imam Ahmad, bahwa salat seseorang di pekuburan hukumnya batil, tidak sah, karena adanya larangan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat Adh-Dhahiriyah, dan yang zahir bahwa pendapat ini wallahu taala alam adalah pendapat yang lebih sahih, karena adanya larangan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila al-qubur, jangan kalian salat menghadap kuburan. As-salatu al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam, permukaan bumi seluruhnya masjid, tempat salat, kecuali pekuburan. Ada yang larangan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa an-nahyu yaqtadhi al-fasad, maka larangan menunjukkan batilnya, rusaknya apa yang dilakukan oleh seseorang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu usul al-fiqh. Dan Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala, setelah beliau menyebutkan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum salat di pekuburan, kata beliau, wa nahnu nakrahu min dhalika ma karihahu ahlul ilm, kami pun membenci seorang salat di pekuburan sebagaimana para ulama membencinya. Istidlalan bithabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berdalil hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura, jadikanlah bahagian dari salat kalian untuk kalian kerjakan di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Lalu kata beliau, fa fi hadha dalilun ala anna al-maqbarata laysat bimawdhi'in lis-salah, maka ini merupakan dalil bahwa pekuburan bukanlah tempat untuk mengerjakan salat. Namun dikecualikan dalam hal tidak diperbolehkannya salat di pekuburan adalah salat jenazah. Adapun salatul jenazah diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang seorang wanita yang biasa membersihkan masjid Rasul pada saat ia meninggal di malam hari, dan tidak ada yang menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ia dikuburkan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk ditunjukkan kuburannya. Lalu beliau datang dan beliau salat di hadapan kuburan wanita tersebut seperti salat jenazah, meskipun wanita itu telah dikuburkan. Hal itu diperbolehkan. Kata para ulama, apa perbedaannya? Perbedaannya bahwa salatul jenazah berbeda cara mengerjakannya dari salat-salat yang lain. Salatul jenazah tidak memiliki ruku' dan sujud. Adapun yang dilarang seseorang mengerjakan di sisi kuburan atau menghadap kuburan adalah salat yang memiliki ruku' dan sujud. Salat yang memiliki ruku' dan sujud, karena ketika dia melakukannya di kuburan maka terjadi penyerupaan seakan-akan dia menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, syariat yang mulia ini datang untuk menyelisihi perbuatan orang-orang kafir wal musyrikin, lebih terkhusus lagi Yahudi dan Nasara, yang menyatukan antara kuburan dengan masjid, tempat ibadah. Adapun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan menyatukan antara kuburan dengan masjid, harus dipisah. Ketika disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan orang-orang Nasara di Habasyah, kebiasaan mereka yang berlebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau dalam keadaan sakit, beliau mengatakan, "Ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih aw al-'abd as-salih banau 'ala qabrihi masjidan wattakhadhu fihi tilka as-suwar. Ulaika syirarul khalqi 'inda Allah 'azza wa jalla." Mereka itu apabila di tengah-tengah mereka ada orang saleh yang meninggal, maka mereka membangun di atasnya, di atas kuburannya, masjid. Lalu mereka membuat patung-patung untuk mereka, orang-orang yang saleh itu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diperbolehkan menyatukan antara tempat ibadah dengan pekuburan. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.